Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pengajian malam Selasa kapengker nerangaken bab wali-wali kutub. Niki tasih setunggal dereng rampung. Pertama, kelompok wali sing disebut anukobah. Wali anukobah niki wali-wali ingkang mampu mengungkap rahasia-rahasia nafsu. Ingkang ndelik wonten sajroning ati. Kabeh niki manggone teng jantung. Nafsu, roh, akal, kalbu niku sak temene sami. Tapi kono fungsinya berbeda sehingga namanya juga berbeda. Nafsu ku sangat-sangat rahasia. Saged ngawasi dan mengungkap masalah rahasia nafsu niku wali sing disebut nukoba. Jumlahe sak dunya namung 300. Amalane warna 10, sing papat amalan lahir. Sampun kula terangaken sepindah kasratul ibadah. Nomor kalih at-tahakkuk bizahadah. Nomor tiga at-tajarud anil iroda. Nomor papat kuwatul mujahadah. Sakniki amalan sing batin enten nem. Nomor setunggal at-taubah. Bertaubat. Artinya kembali dari semua perbuatan yang tercela menurut syarak pada perbuatan yang terpuji menurut syarak. Berbapak, perbuatan yang tercela menurut syarak niku kabeh ku disebut kesalahan. Disebut kesalahan. Kesalahan niku bertingkat menurut kedudukan manusia masing-masing. Manusia enten kedudukane awam. Tiang ingkang tasih awam. Yang ingkang tasih awam iki sanes wali, iki sanes wali. Wong awam ya kula sampeyan iki. Kedudukannya masih awam. Kesalahane berupa maksiat atau dosa. Kesalahane wong awam niku maksiat atau dosa. Mboten usah kula terangno. Dene wong selingkuh gak ngaku maksiat ya bejane. Wong nyolong gak ngaku dosa ya bejane. Wong ngrasani gak ngaku dosa ya bejane, ya. Di wong kapan awam, wong awam niku nek ibadah tujuane wingi niku lho, pengen bagian dunia akhirat. Puncaknya selamat neraka masuk surga. Ku wong awam. Dene kula jenengan ibadah teng riku tujuane berarti wong awam. Ku nek duwe kesalahan kudu tobat. Supaya orang mlebu neraka, supaya bisa masuk surga. Nek salah kudu tobat. Kesalahane wong awam iku nglakoni maksiat utawa nglakoni dosa. Iki kesalahan kula sampeyan nggih. Kadang-kadang salah kujek gak krasa. Pacaran guncingan biar wedok jerene wajib. Masya Allah. Iku kesalahan berupa dosa, berupa dosa, kudu tobat. Tobaté yo leren. Car pacar kowe tak pedhot sementara, ngono lho. Ngene wis butuh rapi iku pedhot maneh. Dadi pacaran. Ku jenenge dosa. Kapane dosa, kapan maksiat iku disebut bersalah. Kudu tobat. Kedudukan tingkatan yang kedua, wong khos. Wong khos iku wong khusus. Wong khusus nek bersalah ya kudu tobat. Ning salai wong khusus bukan maksiat, bukan dosa, tapi kelalaian ingat Allah. Kelalaian ingat Allah. Kulo sampe nek salat lali Allah napa eling Allah? Eling? Beletek. Wong salat atine ning pasar kok eling. Waktu salat eling duit, waktu salat eling bojo, waktu salat eling utang, waktu salat eling warung, eling pasar, eling toko, iku jenenge kelalaian ingat Allah. Iku nek wong khusus kudu tobat. Kudu tobat. Niku kesalahan. Terus bapak, para ibu, waktu kula sampeyan wiridan walu wiridan. Niku eling Allah napa lali Allah? Waktu wiridan maulu. Wiridane kan sowe. Niku mau eling Allah napa eling gegere bengkeng. Nek waktu wiridan kok eling gegere bengkeng, eling utenge krucuk-krucuk. Nah, niki sing dilingi kok krucuk-krucuk ngono. Nah, niki jenenge wiridane lali Allah. Waktu jenggan ngedep wedang, wedange wedang jahe. Niku eling jahe ini napa eling Allah? Neling jaine tegese lali Allah. Nek sampeyan Bu ngedep sego. Segane sego putih, berasi beras beramu, nggih. Jangane jangan lodeh, sambele pedes, iwake ndas pitik. Waktu ngedep sego koyok niku dengan kueling Allah, napa eling dase pete, napa eling lode, eling sego. Nek sing dilingi niku lode, sego ni dase pete, sedepe lode. Nah, niku jenenge lali Allah. Waktu bapak-bapak, ibu-ibu nang sawah. Ketok sawahe ketok subur, ijo royo-royo, lerekat yo kemanten anyar. Waktu niku nopo sampean eling tandure, eling leh ngrabuki, eling leh ngelepi, eling biasane lep. Napa sampean eling Allah? Sing nukulne pariku sapa? Allah lali. Ya. Ngelepi nganggo banyu, banyu sing gawe Allah lali. Lah sing sawah iku paringane Allah lali. Nggih, iki jenenge al-ghafalat, lalai eling Allah. Allah iku kabeh kudu tobat mboten. Lah iya to salat kok gak eling Allah. Wiridan kok gak eling Allah. Sing nemen iku mun la ilaha illallah ora eling Allah. Kok nemen. Iki jenenge kelalaian. Nek sampe ngono kudu tobat kanggone wong khos. Wong sing khusus. Nah, para bapak. Iki sing dhuwur nek munukobak niku tingkatan sing nomor 3. Dia kesalahan, nggih. Wong salahku ora sampe dosa enten. Zikir eling niku pas. Nek eling Allah kok lali niku salah, tapi cara syariat ora sampai dosa. Dipahami lho. Wis saiki sak tingkat maneh Nabi Adam diceblok ning bumi ku salah mboten? Eh? Salah. Upama gak salah lha apa diberi sanksi diceblokno? Tapi saya Nabi Adam nopo sampai dosa. Sampai dosa. Mboten. Tapi ya kudu tobat, mboten. ya, buat Nabi Adam. Nah, wong sing dhuwur derajate jenenge mukorobi, ya. Para bapak lan para ibu, ya. Ora sabar sithik ngene wis ditegur mbek Gusti Allah. Kalau sampean niku misale lebih kebuacok tangane drijine tugel muni atuh oleh mboten. Ben. Langge. Muni atuh iku sabar mboten. Mboten sabar, tapi nek kula sampean kabeh gak ditegur kebuacok drijine pedhot. Aduh. Nggih, mboten dosa. Dosa. Nggih mboten salah. Nggih. Nek kanggone wong awam. Kanggone wong sing cedhek Allah iku salah. Para bapak, biyen nate kula crito Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdakwah teng tengah-tengah umat. Masya Allah. Nabi nggih Rasul Zakaria niku dakwah teng tengah-tengah umat kok digawakno gerhaji. Nek sakniki rak duwe, Pak. Sakniki wedang jahe, wedang kopi, nggih, amplop rokok di Samsu. Lho Nabi Zakaria boten gawekno pentung. Gawekno geraji, digawakno celurit. Diuber, Masya Allah. Umat yang gawa sembarang guraji, pentung, bendo, celurit, Melayu. Gua badai di pateni. Terus amping-amping tengah nopo kayu gede. Waktu ini kundungo, ya Allah, kayu ini kembok gue pengen paringi pintu. Kalau tak melebet. Melebu beleng menjurune kayu. Kayu ini nutup meneh. Umat madosi mboten panggih. Akhirnya iblis teko. Goleki sapa? Nabi Zakaria. Arep mbok apakne? Badhe kula punuh. Gak aruh gone mboten ning jero kene iki. Kurang ajar iblis niku. Para bapak, wis potongan sakmene, ukuran sakmene meter, potong dhuwur. Mari ngono sigaret mengisor, mesti kena bun-bunane. Gerasi Pak mengisor. Pas kena bun-bunan. Wong bun-bunan kena gerasi Pak kan nggih sakit nggih. Ah! Ah, cara jombang, aduh. Masya Allah. Gusal menimbali malaikat Jibril. Jibril, para nono Rasulku Zakaria. Pisan maneh muni aduh tak jabut kerasulane. Masya Allah. Kira kuning duisa ngurunu puwena. Puwena. Dili sapi. Nek ana pejabat sambet pisane tak copot jabatane. Allah. Para bapak iki muni aduh iki lho salah tapi cara syariat gak sampe dosa. Tapi ro kesalku salane wong gedhe. Iki ana faktor utawa unsur ora sabar. Dadi wong ku nek kenek lara kok muni aduh iku tegese ana ora sabar. Iku diberi sanksi. Nggih. Pisan maneh muni aduh tak copot ke rasulan. Ya Allah. Iki sing disebut wong ahli tasawuf min hasanatil abror sayyatul muqarrabin. mungguhe wong abror, wong abror ku wong syariat. Mungguhe wong abror, mungguhe wong syariat muni aduh iku si api, sing elek ku nek mesuh. Kuwe elek. Nggih. Nek gerasi kok mesuh-mesuh, DANJUK. Oh, iku elek iku, cara syariat elek. Tapi namung aduh niku sik dianggep apik wong abror. Tapi wong mukorobun, nggih, wong sing derajate sampun akhos. Akhos niku khususe khusus. Muni aduh iku bersalah, nggih. Kono bersalah maka harus bertaubat. Termasuk maneh nggih. Wong mukorobun niku utawa wong akhos niki mboten rumangsa duwe amal nggih. Mboten rumangsa duwe amal. Mergo apa wong sing derajat niki rumangsa awak iki yang menciptakan Allah. Wong beramal iku mesti kudu duwene ilmu. Ilmu yo paringane Allah. Duwe ilmu tok ora duwe karep ora bakal beramal. Karep ya paringane Allah. Duwe ilmu duwe karep tapi gak duwe kemampuan saged mboten beramal. Mboten siji duwe ilmu. Ilmu ya paringane Allah. Duwe karep, karep ya paringane Allah. Duwe kemampuan, kemampuan yo paringane Allah. Bajo sampai wujud perbuatan ibadah iku yo dengan bihidayatillah wa taufikihi. Petunjuke Allah, pertolongane am. Dadi wong sing derajat niku ora rumangsa duwe amal. Jadi ini sampai wong sing derajat sementen kok rumangsa duwe amal iku bersalah. Mugi wong syariat ora dosa. Mugi wong abror ora dosa. Tapi mugi wong mukorobun, wong akhos itu termasuk bersalah kudu tobat. Ini aku ingin niku sholat, alhamdulillah kok khusyuk, saged tenang sholatku. Iku rumangsa diamal mboten? Nguni-nguni iku lho. Alhamdulillah, wingi aku petuk wong fakir miskin, jumlahe kono 20. Dilalah ning saku kono dhuwit iku 100.000 ku jumlahe 20 juta. Tak wae 100. Iki rumangsa diamal mboten? Nek isih rumangsa diamal iku bersalah kudu tobat. Ya Allah, awake dhewe iki termasuk apa? Dene delok keterangan iki berarti para bapak masya kula sampean kabeh wis biatorikoh. Nggih. Malah wis 50 tahun munan. Ya khususnya ya aktif ngajine ya aktif. Kok dosane kok panggah dosa lahir panggah maksiat ae. Iku jenenge tetep wong ahli syariat utawa wong awam. Wong awam. Lah iya, dadi wong awam kok abadal abad. Itu gak meningkat-meningkat. Nah niki tobat, tobaté wong nukobak niku nek sampai niki wau. Contohnya kaya dene kok ana ora sabar titik. Niku kudu tobat. Rumangsa duwe amal niku ya kudu tobat. Nabi Adam kula kandakno jenengan iku wong mukorobun, wong akhos. Ya salah pancen, salah. Nggih. Wong dilarang mangan buah kurdi kok mangan, itu kan salah. Lah cara saat kok mboten dosa napa wong melanggar? Sebab sing didahar iku dudu sing dilarang. Ning jenise padha mboten lho. Fala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam Hawa ojo cedek-cedek hadhi syajara. Wit kuwi lho, wit kuwi, wit iki ya. Iki ku sing cedek. Nek cara Jawa ku ana wit iki, ana wit iku, ana wit iko. Nggih. Iko diku sanes i iki. Iku yo sanes i iki. Iki sing dilarang ku sing iki wala taqrabu hadhihi syajarata. Mboten tilka syajarah, mboten hadhihi. Nalika pinaraan sandinge ana wit diarani wit kuldi. Aja cedek-cedek iki, tegese aja mangan, nggih. Aja mangan cedek wae dak oleh apa maneh mangan. Wala taqrabu zina, aja cedek-cedek zina. Arek enom pinter akale cerdas. Ustaz, sing dilarang kan cedek tau Ustaz. Nek kecemplung pisan kan mboten napa-napa. Ndas ngono. Wong cedek wae gak oleh kok malah nyemplung. Cara nganjuk Pak ndas ngono. Nyedek ke dos pundi pacaran ku jenenge nyedek. Guncingan bareng jenenge nyedek. Bengi-bengi minggu-minggu nek alun-alun bareng jenenge nyedek. Orang sampai kecemplung. Ini tambah nemen dusane kecemplung. Wong nyedek wae dilarang. Apa orang bapak? Aja cedek-cedek hati sajarah. Ibu Hawa niku ngluyur ndelok-ndelok keindahan surga. Ning kono ngepasi petuk sajarah tunggale. Krana ngluyur izin kesempatan iblis nggodha. Mulane ilan-ilane wong wedok kujosok lunga ijin. Di dekat codot. Aja sok lunga ijen. Nek duwe anak, anakmu jaen. Nggih, nek metu-metu gak di anak yang pembantu rumah tanggamu jaen. Mosok lunga kok mbek supir tok. Supire ganteng pisan. Ngajak aku no anakmu poputumu jahan. Supirnya guanteng. Lu ngambil supir dok. Podo-podo lu gue ngarep. Lah dalah. Nah ibu Hawa lu ngijen. Di petu iblis Hawa. Tahukah kamu pohon apa ini? Saya enggak tahu. Sak temene wit iku wit tuhyan. Wit tuhyan, tuhyan iku lacut. Iku nek dicedheki ndare lacut, nek woe dipangan ndarae lacut. Tapi ambek iblis iku nggih dibungkus ambek gula. Nggih. Cara pil kine niku ora pahit. Nggih. Bener dibungkus ambek gula dadi legi. Becaciri malaria sanawe ngemploi soale legi. Mulane jenenge iku dileh syajaratul khuldi. Apa artinya Hawa syajaratul khuldi? Syajar itu batang pohon, khuldi itu kekal abadi. Kalau kamu makan ini maka kamu dan anak turunmu akan kekal di surga. Duh, wong wedok sing ditakoni gak ana. Nek para bapak, wong Kanjeng Nabi mon nek tindak niku diderekno pengawal kok. Wong wedok maneh. Terus pundi? Kanjeng Nabi Isra Mi'raj iku ijen luyu dhewe napa diderekno? Sapa sing diderekno? Oleh Kak Jibril. Niku nuju maring Gusti Allah, nek gak ana petunjuke, gak ana sing nderekno, iso kesasar. Nang tau Surabaya lunga ijen. Yo gak teko-teko Surabaya malah ilang pisan. Nggih. Disupiri dhewe gak ro dalan. Saka Jombang arep ning Surabaya. Wah kok rono ning ploso. Bar ploso babat. Bar babat Tuban, Batuban Lasem, bar Lasem lho. Soale kanok petunjuke. Semono ka wong nuju maring Gusti Allah iku kudu duwe petunjuk. Petunjuke guru mursyid. Allah. Guru musite sing melek. Nek guru musite merem, sing dituntun yo merem kecemplung berantas bareng. Malaikat Jibril. Muhammad monggo mandap. Niki nopo niki Jibril? Iki Gunung Turu Sainak. Biyen dinggone wawancarane Nabi Musa kare Gusti Allah secara langsung. Seeling mboten ceramahe nggih Habib Jamal bin Toha. Semanten iki sajarati Musa. Iku jeneng ngalap barokah. Nggih. Kan Nabi nggih tau heran nggih. Lho kok dipethukno kono wong kok nganeh-nganehi. Napa nganeh-nganehi? Lah ya ning kono ana daging, siji daging seger. Nggih. Ambek daging-daging bosok. Lha kok milih daging bosok? Nggih. Nabi kan heran Jibril niku sinten niku? Wong ngedep daging sing seger. Kale daging bosok sing dipilih kok sing bosok nggih. Nggih niku Kanjeng Nabi umat sampean besok wis duwe bojo halal lah kok ngluyur marung. Ngerti marung mboten? Nah nggih. Nek marung tuku kopi gak apa-apa. Nek tuku kuwi. Lah iki gambarane. Nggih. Petuk maneh wong mlumah. Nggih. Cangkeme dibedhel sampe kuping. Sikile dibedhel sampe kuping. Hanya tapi nggih mboten ngertos niku napa to Jibril. Nah, Jibril petunjuk nggih. Ngerti ya Rasul iku mat jenengan besok sing tukang ngrasani. Terus nggih, enten petunjuk terus semanten iki teng donya niku nek ibadah tujuane Allah. Niki kudu duwe petunjuk, kudu ana sing awal. Sing awal sinten guru mursyid. Nah, para bapak. Iku niku Ibu Hawa niku lho Ibu Hawa. Mergo gak barengan Nabi Adam gak ana sing ditakoni langsung didahar. Ini Nabi Adam goleki ketemu dik, duh. Kok dahar? Wah iku dik. Lho aku kepengin mergo anu-anu lho kan dilarang mbek Gusti Allah. Wis kadung e Mas. Lah sampean cinta mboten kalih kula. Oh iya. Sayang mboten. Oh iya, wong bojone jadi gak sayang. Nek sayange sampean melu mangan. Lho niki lho. Nabi Adam kena godho krana wong wedok. Ibu Hawa kegoda krana dunya. Tihul biku dunya, gambarane dunya, nggih. Mulane iku sifat niku diwarisi mbek anak putune. Wong wedok iku nek digodha dunya gampang. Dik, aku nyilih iku mudhe 10 menit wae. Tak bayari 50 juta. Ayo ayo. Nggih. Estu nggih iming-imingan gelang ngono, gelang keroncong regane 100 juta to ora. Iya ora ngono ae. Nggih. Nek wong wedok ora duwe iman. Sampai saiki nek wong lanang masuk duwe pangkat, masuk duwe usaha, iku biasanya gampang kegudu ambek wong wedok. Oh, mboten. Nek dosa warisan mboten enten, sing enten sifat warisan. Lha niku napa mboten dosa mboten? Bersalah tapi tidak sampai berdosa. Lha napa sing dilarang iki sing dipangan iki? Entah nggih. Niki wong sing tobat ku enten tigang tingkatan. Wong awam tobat krana nglakoni maksiat. Wong sing khos tobat krana mengalami kelalaian ingat Allah. Wong sing akhos iku tobat krana napa rumangsa duwe amal. Tobat sik tobat tok kok wis suwi temen. Nomor kalih al-inabah. Nah, pengen cepet yo tak cepetno yo gemeng. Ngebut. Inabah niku napa? Inabah merasa takut kepada Allah karena Allah itu berkuasa berbuat apapun terhadap hambanya. Kudu nggih ajre nang ngene Gusti Allah. Berga Allah ku gawe apa wae bisa. Niku jenenge napa? Inabah. Niku nggih bertingkat para bapak. Nggih. Nek tingkatan wong awam wedi maring Gusti Allah, mergo Allah ku kuwasa gawe apa wae. Nek wong awam niku wedi bandane ilang. Wedi omahe kobong. Nggih. Wedi awake ketabrak mobil. Nggih. Wedi awake kena stroke. Nggih, niki nek wong awam sing diwedeni ku awake, sing diwedeni bandane, sing diwedeni kedudukan. Kudu wedi terus. Nggih. Nek sing jabat-jabat ya kudu wedi terus, nek aku sampai keliru, mbokek dijabut Gusti Allah jabatanku. Napa? Dene korupsi kunangan kan dijabut, Pak. Niku jenenge wedi ning Gusti Allah karena Allah mampu berbuat apa saja. Para bapak tingkatan sing nomor loro nggih. Wedi ning Gusti Allah karena Allah iku mampu dadekno kula sampean kabeh ahli ibadah akhire ora ahli ibadah. Asale istiqomah jamaah akhirnya dadi ora istiqomah. Iku Allah gawe saged mawon. Saged mawon. Yen ku enten sing istiqomah ngaji akhirnya dadi gak istiqomah. Ni enten mugi istiqomah jamaah akhirnya dadi ora istiqomah. Wong inabah ku ajrih niki. Nggih. Lakon aja terus mundi yo berusaha aja sampai jenenge istiqomah ku ilang. Kono kulo sampean kabeh sing diperintah golek istiqomah. Mboten pareng golek karo karomah. Masyaallah. Banjur sing munggah maneh. munggah maneh. Bapak, wong sing dhuwur, wong sing akhos iku nek diuji Allah lara, ora apa-apa. Duji Gusti Allah setruk gak masalah. Nggih. Duji Gusti Allah lepra gak masalah. Duji Gusti Allah omahe kobong gak masalah. Iku wong sing akhos sing masalah niku nek sampe diuji imane. Nek sampe diuji imane. Para bapak pirang-pirang mung dhuwur-dhuwur akhir kena uji imane mati suul khotimah. Sakit mboten wong sing suwae digawe Allah suul khotimah sakit mboten. Kalau sakit kita harus takut terus. Kudu wedi engko gege aku mati suul khotimah. Masyaallah. Para bapak ada cerita Bani Israel. Wong Bani Israel itu saking ibadahnya aktif, diparingi Allah dungane mandi. Mergo dungane mandi, omah iku rame wong njaluk donga. Ana wong lara ngelu njaluk suwuk waras. Ana wong lara weteng njaluk suwuk waras. Nggih, enten wong lara vertigo, nggih, apa vertigo iku? Njaluk suwuk waras. Enten wong lara jantung njaluk suwuk waras. Ana wong lara ginjel njaluk suwuk waras. Ana wong gendeng njaluk suwuk waras. Rame omahe. Nggih. Lah mergo kaya niku iblis uga trima. Pak, Bu. Kula sampeyan iki nek ibadah aktif isi koma iblis ku awake lara kabeh. Kemeng kabeh awake. Sambat-sambat. Napa male digodho dosa baru cepet tobat. Dosa titik wis tobat iku lara kabeh. Bunga-bunga iblis. Anak buah teko kabeh. Wonten napa Gusti kok bunga-bunga. Iku lho. Wong sing ali ibadah ku lho. Mandi dungane. Jadi aku nggodho wong lara wis gak iso, nggodho wong lara ginjel gak iso. Mergo wis kena tambane wong iku. Wis saiki sapa sing sanggup nggodho kula Gusti? Mbon kula godhane. Ya wis budhal tak restui. Ngono. Budhal. Epret jenenge. Epret ku pimpinane setan, pimpinane jin ku jeneng epret. Para bapak, para ibu. Terus moro ning raja. Raja itu berpengaruh. Raja niku kaya, raja niku bijaksana. Duwe anak wedok ayu. Ben pokoke ayu yuyu niku lho. Diparani ambek eprit iki. Tapi gak ngetok. Ditempele. Ana wedok sing ayu ditempele, ceples. Akhire napa? Nggih. Stres. Tempeling pisan men stres. Stres iki pun ngoten omongane wis ngono, tingkah lakune ngono, bingung raja. Lah iya, anak wedok ayu, anak wedok mung sita. Lah kok saiki gendeng. Ana raja duwe anak gendeng ku kira-kira di sawang rakyat itu gengsi badan. Gengsi susah dulur-dulur ngumpuk. Misal-misalnya ngumpuk. Baru ngoten epret itu macak. Macak wong sing kira-kira bisa dipercaya mek raja. Ya macak itu dos pundi napa macak wong ahli sastra napa dos pundi moro. Tuhan, kok kula tingali sak keluarga kok sami susah. Wajahe kok gelap sedaya enten apa to raja? Diduduna iki lho anakku. Oh, gampil. Gampil, mboten susah. Kok kula duduna enten wong ahli ibadah, ahli tirakat, ahli zuhud iku nek nyuwuk mandi. Temenan to, nggih, monggo kula direkake, monggo. Di dere agen terus mulo tengene wong sing mandi dungane niku wong abid wong ahli ibadah. Nah, akhire omong sama omong nggih njaluk tulung kongkon nyuwuk. Disuwuk oh, waras. Usumun neng raja. Nggih. Beda mantu. Nggih, seneng. Akhire satu bulan disambangi. Ambek epet niku dikeplak malih nggih stres malih pas stres sing ngoten dibuta malih ngriku disuwuk waras terus buta mantu ya oleh 20 dina dikeplak maneh stres malih oh akhirnya terus mundi suwe-suwe 10 dina keplak malih. Terus iblis niku macak wong sing kena dipercaya anu mawon tuan tuan raja diopna mawon ngriku diopna me nek wirawiri wirawiri rakyat Sumerep gak nggih namane jenengan kangge mlorot to tuan nggih duwanta kok gila wis ya ngono wae ya arepi pasano ya wong abid niku mboten mboten lho mboten purun cedhek kalih wong wedok mboten purun cedhek wedok liya mboten purun wis to sakniki adoh mboten napa-napa abid klogekne omah sing adoh kalih dalemi jenengan kersane anak kula sik nginep teng mriki mbok menawa kumat iku jenengan mboten adoh-adoh monggo nek adoh nggih monggo sampean kekno omah. Nggih kalebet. Terus iku telung dina dikeplak kumat nggih. Tapi awan tambane telung dina maneh keplak maneh awan-awan tambane. Dangu-danguku jam-jaman dikeplak maneh. Terus dangu-dangu ning ngeplak niku dalu. Nggih. Keplake dalu maneh sing jenenge abet ku malah murah-murah bengi-bengi. Murah-murah bengi-bengi. Suatu saat dikeplak sing rodok nemen, akhire ora eling ambek mudo-mudo. Mudo-mudo sampai katok dalame ketok. Jenenge motone wong lanang. Wong lanang ku fitnah yang paling besar adalah nisa wang wedok. Mengkanya Nabi Dawo asyibabatu junun bernisa menhibalati sayatin wang sing bujangku gendeng gelem diarani gendeng wang bujangku gendeng wang bujangku gendeng gawe Nabi sebab apa? Wong wedok iku jaring godaane setan. Iki akhire mana tahan, blabek kok ndelok kok merusuh. Lu akhire, lho, wong ku nek uwayu wong wedok, nggih masuk gendeng nek mesam-mesem kan tambah cantik to, Pak, nggih. Akhire gendeng-gendeng dirasakno dijajal. Oh, enak. Akhirnya bolak-balik meteng. Ngoten lho critane. Iki Gusti Allah gawe saged mawon. Mulane kudu inabah. Inabah tuh selalu takut. Allah ku gawe kita syirik saged gawe kita jenenge kufur saged. Saged mawon, nggih. Insyaallah mulane aja sok nglakoni barang sing dadekno syirik walaupun sing ngongkon presidene walaupun singongkon bupatine, balo singongkon lurah, lurai. Ojo gelem nek dikelakoni barang sing dadekno sirik. Musa niki ngono wedi, wedi mek lurai. Ya Allah. Nggih. Ora bapak wedi kok menungsane. Nah, iki Gusti Allah saged mawon gawe wong mukmin dadi sirik saged. Nggih. Gawe wong mukmin dadi kufur nggih saged, saged mawon. Mulane supaya kudu takut, terus selalu takut ku jenenge inabah. Nek wong sing dhuwur takute takut kena bala iman. Niku jenenge kena bilai imane niku wae. Masya Allah, akhirnya barang meteng. Iporan parani ambek epret, macae macak wong sing dipercaya abid. Ngeten mawon, Syekh. Sampun matur langsung mawon dateng raja. Nek putrane gerah, akhire pecah. Kula makamaken mawon teng omahe ngriku. Mboten sampean dipercaya kok kalih raja. Akhire alasan ngoten bareng meteng-meteng gedhi-gedhi wedi konangan umat dipateni. Dipateni dipendem teng omahe ngriku. Akhire Ifrit mara ning ngene raja. Raja terus mundi kabare putrine? Anu tak titipno ning kono. Terus mundi lagi saras napa mboten? Iki suwe aku gak sambang. Jarene ku jarene lara, jarene. Jadi lara terus akhire tuh mati dipendem ning kono ya wis katimbang didelok umat wis bene ben raja sampe dibujuki lho kalih menika. Sak temene anak sampeku di dihamili nggih. Kali piyambake dihamili. Dene mboten ngandel monggo ngriku kula terno dipendem teng omah. Mengki sampean bedhel wetenge ora enten bayeke. Akhir raja gua pengawal nggih langsung mau nubet omah didudah dibedhel wetenge ana bayeke. Langsung wong apit diseret. Nggih. Diseret cobiengku disalib nggih, disalib. Bareng disalib niku kali iprit niku macak polisi. Nggih. Macak polisi, polisi-polisi bagian Al-Guju. Nggih. Bagian Al-Guju. Wis saiki Pak, mati urip sampean ning tanganku. Sampean pengen urip apa pengen mati? Nek sampean pengen urip, engko ana kesempatan tobat. Nek pengen mati, saiki sampean tak bunuh. Aku pengen urip. Nek pengen urip, kok tak dukno, tapi ana syaratte. Syaratte apa? Sujudo ning aku. Allah. Itu jenenge imane sing kena coba nggih imane. Nah, carane ya apa wong aku disalib dingkluk mawon niate sujud ning kula dingkluk nggih syirik dicabut malaikat Israil. Allah tuh bisa apa saja bisa. Jadi wong nukuh bak niki para bapak selalu takut kalau sampai seperti itu. Nggih, biyen pocitakno jenenge bal ambin bauro wong kaya ngono, nggih. Satu-satunya orang waktu itu sing ngerti ismul akdom. Akhire terus bundi mati tanpa iman. Nggih. Nek wong nukuh bak selalu takut, takut dengan itu. Nah, dicoba awak lepra bareng pun mboten ajrih. Mergo wong lara awake, Pak, iku nek wis mati waras. Nggih. Mboten. Wong diabet nek wis mati. Nggih. Wong lara jantung nek wis mati waras. Wong setruk dia wis mati. Tapi nek sing loro imane waras mboten. Mboten. Sampai ning alam kubur, ning alam akhirat mboten badhe waras. Mane ana wong sing lepra dipangan kumbang, si alhamdulillah. Takone Ibrahim bin Adam mun koyo ngoten puji alhamdulillah sing sampean syukuri napa? Alhamdulillah sing dicoba Allah kok awak kula sanes iman kula. Ditambah to mboten. Bapak-bapak inabah wong ku nek wong mukmin nggih. Kula jenenganku wong mukmin sanes. Mukmin sanes. Nek muni sanes yo kafir. Wes sampean mukmin sanes. Mukmin, wakune wong mukmin temenan itu adalah berada di simpang enam. Lagi kerungu sampean iki. Berada di simpang enam. Enten simpang empat iku perapatan. Simpang tiga jenenge protolan. Nek lima jenenge simpang lima. Nek enam jenenge simpang enam. Simpang enam apa yai? Simpang enam ketakutan. Kabeh wong mukmin ku selalu takut. Takut simpang enam ketakutan. Sing dawuh sinten Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berada di simpang enam ketakutan. Yang satu adalah simpang jurusan Allah. Dua adalah simpang jurusan malaikat hafadah. Nomor tiga adalah simpang jurusan setan. Nomor empat adalah simpang jurusan malakil maut, malaikat jurupati. Nomor lima simpang jurusan dunia. Nomor enam simpang jurusan buju lan keluarga. Ahli wal iyal. Niku telu-telu napa enam-enam itu menakutkan semua. Ki mukmin harus selalu merasa takut enam jurusan niki. Saudara bapak, enten simpang enam nek ke sana ke Surabaya, kalau ke sana ke Gresik, kalau ke sana Mojokerto, ke sana ke Sidoarjo, kalau ke sana ke Jombang, ada simpang enam. Yang jurusan-jurusan Allah kudu takut, takut. Takut nopo? Takut kalau-kalau sampai iman kita dicabut oleh Allah. Jadi jurusannya Allah ku takut kalau sampai iman kita dicabut Allah. Nah, niku sing wau sing kula critakno. Ku nuduhno nggih Allah ku saged jabut iman. Nomor kali adalah simpang atau jalan jurusan malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ku malaikat sing nyateti amal kula sampean. Sing apik dicatet, sing elek dicatet, sing apik dicatet, sing elek dicatet. Iku biasane kula sampean krana lali akhire sembrono. Lali napa? Lali sisi tengen enten malaikat rakib, nggih mboten? Saniki sampean ngaji ku dicatet terus mek malaikat rakib. Dicatet kebagusan, nggih. Nek sedeng lakone elek dicatet malaikat atid. Dicatet. Ki malaikat hafadzah nggih. Malaikat sing menjaga amal iku nggih. Enten senuka nyatet, enten sing mengki hafadzahku sing ngreksa, sing nyimpeni, sing badhe nglapurno tengene Gusti Allah. Lho takut bagaimana? Wediyane malaikat hafadzah Ojo sampai kulo sampeyan kabeh duwi amal sing elek sing dicatet malaikat hafadzah besok ning dino kiamat ngisin-ngisini. Takut-takut ojo sampai duwi amal sing kecatet malaikat hafadzah besok ning ora-ora masar ngisin-ngisini. Mergo didelok wong sak dunya. Ya boten. Nggih, isine apa to? Ya bener, sampean sakit duwe wenang bab keuangan. Keuangan kuwi tergantung ning awakmu, mbok olah kaya apa tersah awakmu. Sampai akhire kono duwe wenang, dhuwit digawe dhewe sak triliun. Enten boten? Enten boten? Nek wismu dicatet boten kali hafadzah. Catet. Sak triliun kuwi digawe eketanewu, Pak. Masjid ku gak sedep. Niku besok ku diteguluk ning omah sang mriko. Nggih. Diteguluk muni duwite padha muni korupsi. Korupsi. Napa boten boten ngisin-ngisinin? Dan ini sini-sini ya jeng lakoni ngono. Iku nek wong mukmin percaya, nek gak percaya karepe dhewe. Berarti ane nggih salah to ya, salate gak temenan. Nggih. Mboten saged tanane fasak wal mungkar. Nggih. Sing nyolong sapi. Nggih. Temen waca hadise. Mesti nyolong sapi ku besok ni masaku ditengguluk sapi ni. Sapi ni muni. Sing nyolong nyolong medus ngono be be. Ngono ku jenenge mirang-mirang no. Meleh meleh no. Dan nek kowe kuwate dicatet ngono, ya aja nyolong wedhus. Ya aja nyolong sapi. Ya aja ngentik duit, ya aja. Sing bayaku sing nyolonge kayu ning alas iki. Pirang kibik besok muni ku kayu jati. Kayu jati. Dicolong. Disaksekno wong sak donya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sajane kabeh. Nah, iki jalur malaikat hafadzah. Ada jalur setan, nggih. Yang jalur setan dos pundi? Nggih, supaya wedi, wedi. Setan niku nggodho wong aja sampai nglakoni amal bagus. Godaane. Nggih, iku sing nomor loro. Sing nomor siji para bapak, godaane setan supaya gelem syirik, supaya gelem syirik, supaya gelem syirik minimal dosa gedhe. Minimal dosa gedhe. Usahane ku syirik. Nek kapan usaha syirik gak berhasil, dosa gedhe gak berhasil, usahane aja sampai amal ibadah sing apik. Iku digodha terus sampai setan, aja sampai ibadah sing apik, aja sampai ibadah sing apik. Nggih. Kapane piyer niku sampai ibadah sing apik, digodha syirik ora kenek, digodha dosa gedhe ora kenek, digodha cek ora amal gak kenek, para bapak, nggih. Godaane setan amal-amal baguse supaya hangus. Nggih. Amal baguse supaya hangus. Sing dadene amal bagus hangus niku napa kathah? Nomor siji ghibah. Ghibahku ngrasani. Nggih. Ghibahku ngrasani. Mane kok kandakno setan ku mbendina ku nggawa madu ambek awu. Biyen iblis ku tau pedhok Nabi Isa. Iblis, tanganmu ku gegem apa? Sing tengen madu, lah sing kiwa awu. Kanggo apa madu tak lelet no lambene wong sing tukang rasane. Mane wong rasane kluwegi. Lah sing awu tak raupno anak yatim. Dan anak yatim dianggap hina mbek masyarakat cek diino. Masya Allah. Di setan ki ngoten ngleleti madu ning cangkeme wong ben gelem rasani. Nek wis ngrasani amal soleh batal. Nggih. Kaya Nabi dawuh al-ghibatu tuzilul amal soleh. Dawuh Nabi. Al-ghibatu tuzilu menghilangkan al-amal as-soleh. Digudo mbek iblis supaya gelem ngrasani. Gelem ngrasani nggih. Masya Allah, sing angin malih kunek riya, ya Allah. Nggih, njaluk ning Gusti Allah selalu. Allahumma inna nas'alukal istiqomata wal ikhlas fi ibadatik. Ya Allah, inna nas'alukal istiqomata wal ikhlas fi ibadatik. Ya Allah, kami mohon istiqomah dan ikhlas dalam beribadah kepadamu. Ikhlas iku abot soale abot. Ya Allah, ben ku jenenge Ammar bin Mansur. Duwe kanca, kanca khususiah ngeten iki. Nggih, kapan khususiah pedhok kancane. Ning kancane mboten disebut jenenge. Nggih. Kancane Ammar bin Mansur. Khususiah pedhok pengajian pedhok. Suatu saat kancane niki mboten enten. Pada konco niki Masya Allah ahli maca Quran, ahli sholat dalu. Nek sholat dalu niku nek ndonga nangis, nangis waktu khususia. Nangis, nangis waktu khususia. Nek suatu saat kok mboten hadir ditakono kali Ammar bin Mansur, "Oh, niku saniki gerah. Omahe ning di kampung ngeten, nggih, jalan ngeten." Diparani mbek Ammar bin Mansur. Omahe tutupan. Omahe tutupan. Nuh didodok. Tok tok. Assalamualaikum. Sing metu anake wedok. Anake wedok niku metu. Nah metu. Pak. Badhe madosi sinten. Aku pengen petuk bapakmu. Aku jalan izin yo. Pengen petuk bapakmu. Nggih. Kok tak matur yen. Ana wedok matur. Terus saya dipersilahkan. Nggih, Pak. Ini bapak kula mun ngidini mlebu. Bareng mlebu niku mboten glitak teng ambet. Nggih. Glitak teng jugan. Ngerti jugan mboten? Di lantai. Nek jugan sakniki keramik, Pak, nggih. Mester, jen ku lemah biasa, nggih. Teng jugan disawang Masya Allah kok lambene wis membiru nggih wajahe wis pucet mripate wis berubah ya akhi kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah godhe-godhe ya akhi kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gudeg-gudeg sampai ping telu. Ya akhi, endi wacan Quranmu biyen? Endi salat malammu biyen? Endi nangismu biyen? Kok saiki kok gak gelem maca la ilaha illallah? Amr, saya sudah tidak bisa lagi mengucapkan kalimat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Itu semua adalah karena aku pengen diperhatikan masyarakat. Aku dulu banyak sholatul lail karena ingin diperhatikan masyarakat. Aku banyak baca Quran ingin diperhatikan masyarakat. Tapi kalau sudah di kamar, selambu tak tutup, sudah aku bermaksiat di dalam kamar. Sakit mboten Pak, maksiat dalam kamar. Sakit mawon. Nopo? Cara sakniki nopo? Ya ngombe arak ya iso ning kamar. Minum-minuman keras ge sakit, selambu ditutup, lawang ditutup, bermaksiat pada Allah. Itulah kondisi saya. Tapi kalau teng jopo nangis-nangis, sholatul lail, berzikir, khusyuk. Ini mboten krana Gusti Allah. Akhirnya kula niki sakit. Barang sakit. Ditambari dokter mboten waras, kula njaluk anak kula wedok wau, njaluk Quran, tak waca. Surat Yasin. Ya Allah, demi kemuliaan surat Yasin Gusti, kula nyuwun dateng pengen, kula nyuwun waras Gusti. Menawi sampun waras Gusti, kula janji mboten badhe mengulangi tindakan kula malih. Akhire Amar, aku iki waras. Bareng waras terus dalam jangka waktu yang lama sing suwe, akhire aku balik meneh. Kapan mlebu kamar wis aku bermaksiat ning Gusti Allah. Selambu tak jelekno, lawang tak tutup. Wah, akhirnya aku kena loro meneh. Loro meneh tambah ning dokter gak waras. Terus aku njaluk Quran mbek anakku, tak wacano Yasin. Terus aku njaluk Allah, maneh aku janji, akhir aku waras. Bareng waras tak lereni perbuatanku. Tapi gak suwe aku kumat maneh Amar. Duh, niki lho setan. Niki lho setan. Bareng ngono terus aku lara maneh. Terus aku njaluk Yasin, njaluk Quran biar anakku. Bareng tak buka Quran wis gak ono tulisane. Wis aku gak ndelok tulisan, wis aku rumangsa iku oleh bendune Gusti Allah. Akhirnya aku terus ngisor ngene iki gak ning ngamben sampai awakmu teko brene. Akhire maca la ilaha, aku saiki wis gak iso maca ngono. Naudzubillah min dzalik. Para ibu lan para bapak, akhire napa nggih? Terus kalian Amr bin Mansur ditinggal. Wong dilingno wis ora kenek, dituntun ora gelem. Nggih. Ora gelem. Para bapak akhir tinggal mulih durung sampai tekan omah ditututi be anake, "Bapak, bapak kula pun mboten enten." Didelok ku wajahe ireng. Naudzubillah min dzalik, mati suul. Digodho ambek setan. Makanya dari jalur setan harus begitu takut. Ya. Takut jangan-jangan amalku hilang karena godaan setan. Ya bukno ria, bukno ghibah, bukno ngerasani. Tapi kalau bapak sakit ngilangno, datang amal yang kang soleh. Cak tungusi nomor papat, jalur mingki bali malakil maut. Jalur yang keempat adalah jurusan malakil maut. Kudu ajrih ke malakil maut. Ajrihnya ajrih apa? Kuatir nek dijabut malakil maut sedang lali Gusti Allah. Masya Allah. Pirang-pirang kula maca surat Kabar. Kok seneng ki maca memo niku, Pak? Nggih. Napa? Nggih, problem, Pak. 1000 problem rumah tangga. Ya Allah, nggih. enten critane ana wong tuwek umure 70 punjul la kok mati ning lokalisasi. Ki wedi ning malaikat jurupati malaikat Israel. Jangan-jangan aku mati pas maksi pas nali Gusti Allah. Ku supaya ditakuti terus. Lan iku jenengan para bapak ngulangane donga. Tak pengen donga nek enten ngeten to Pak ya Allah Gusti, menawi sampun telas ajal kula dadiaken ucapan kula la ilaha illallah. Nggih, Allah maj'al kalami indan tihai ajali. Ya Allah, pengen dadosaken gunungan kula nalikane pun telas ajal kula kalimat la ilaha illallah. Nyuwun nang Gusti Allah, nyuwun terus, nyuwun. Nggih. Kalimat la ilaha illallah. Sampun telas ajal kula. Merko kanjeng Nabi dawuh, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir gunemane la Allah iku masuk surga. Tapi nalikane mati saged muni niku ku angel. Nek la ilah mboten dilatih sampai dadi gerak refleks. Nggih. Angel, soale wektu niku mboten saged pikiran-mikir aku ngomong apa ya niku mboten saged. Nggih. Gerak refleks nek kulinane Allah Allah, mengke nggih Allah Allah. Pikirane kok citakno jenengan ana wong mati kok mesuk. Nggih. Niku kula sepuro piyambak. Mati kok mesuk. Hati-hati lho Pak, kok dicitani Mbah Mas Gun. Nggih. Ana mudin dituntun la ilallah lah kok gak iso muni. Dituntun karo Mbah Mas Gun ku la ilallah godhek-godhek. Godhek-godhek. Sampai bolak-balik dituntun kali Mbah Yai Mas Gun niku gak gelem. Bareng mati ku bengok buanter. Nomor piro sing metu terus mati. Masya Allah. Kalimbah yai ditakono ya Allah, Pak Mudin kok kaya ngene. Nggih yai beberapa tahun niku piambe aktif teng togel. Ngene iki. Itu harus selalu takut. Nek takut ya aja sampe duwe lakon sing ora apik. Ku pas dijabut malaikat ge pas lali Gusti Allah. Nomor 5 dari jalur dunia. Iku para bapak. Wala tahurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Niku paling. Bondo sing kanok manfaati kanggo akhirat dunya. Kedudukan sing kanok manfaati kanggo akhirat dunya. Wong wedok sing kanok manfaati kangge akhirat jenenge dunya. Iku sing tansah gudha terus. Nggih. Lane para bapak estu nggih. Ana wong sugih gelem ngaji. Niku jenenge wong sing oleh kenikmatan genugrahan ageng saking Gusti Allah. Estu. Ana wong sugih duwe pabrik. Duwe usaha taksi, nggih, mobile sampai 500. Duwe usaha bis, bisi sampai 300. Isi gelem ngaji niku rahmati Allah. Estu. Jarang wong sugih ku jarang gelem ngaji iki jarang. Ngaji ku lha apa? Oleh sego buntel ya ora. Apa ning ngaji tambah beras garing. Ada-ada kan nok kopi mubengi gak tutuk gone. Lha apa ngaji ku lha apa? Wong ning omah ya sugih dhuwit. Masuk ngaji gak mangan ya luwe. Sapa kondo ngaji gak mangan waret. Nggih, dadi ana wong suki gelem ngaji ku masyaallah, masyaallah ba masyaallah. Niku anugerah sing gedhe saking Gusti Allah. Nggih. Bapak biasane lali wong suki ku ruh liwat kene ora. Dadah. Mun ngoten tok. Masyaallah. Disini rata-rata si ngaji-ngaji ku pas-pasan ngapain. Si niati kurang bener bareng kok. Aku dodol tempe gak payu-payu tak ngaji. Maka ni ngaji mesti ono. Allahumma barik nana firizkina. Aja-aja niat merono. Lillahi ta'ala kok diparingi dhewe wae Gusti Allah. Iki jurusan dunya. Aja sampe tergoda dunya, sampe lali akhirat. Kowe tok kok wong sing tergoda dunya lali akhirat tuh kowe tok. Ketok karo bapak. Muga sugih lali ibadahe. Muga sugih lali zakate. Mergo sugih lali jamaahe. Rumangsa wis berhasil. Tapi mereka tuh menganggap keberhasilan itu ya usahane dunya kuwi. Pada keberhasilan kanggone wong awam, wong syariat adalah jauh neraka masuk surga. Itu baru berhasil. Kanggone wong khos kalau sudah sampai makrifat Allah. Kanggone wong akhos adalah kalau sudah merasa puas menjadi hamba Allah. Oh, noten niku keberhasilan. Terus Bapak, jalur yang terakhir jurusan istri dan keluarga. Pak, kathah mboten mung bingung mergo ngopeni istri dan keluarga. Kata, ana wong gak gelem ngaji mulai ngopeni istri dan iya buka warung kok 24 jam. Aku bingung ana sampai wongku mau korupsi, mau suap karena apa? Karena istri dan keluarga. Mau menipu karena apa? Istri dan keluarga. Mulanya istri dan keluarga jangan sampai melupakan kamu ibadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Al-ayah. Wong sing padha iman, bondomu, anakmu, nek ditusno bojomu, aja sampe nglalekno zikrillah. Aja sampe nglalekno. Zikrullah niku napa cara tafsire? Makna syariate salat limang wektu. Ngopeni anak, ngopeni bojo, aja sampe nggih mengabaikan salat limang waktu. Kanggone wong khos, wong akhos, aja sampe nglalekno eling maring Gusti Allah. Kalau Bapak oleh lurut tok sampe bengi. Nyuwun semanten mawon panjen batas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa zina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal Ali Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bihormatihim wa aminna fi tariqatihim wa muhafadihim minal jihadi rabbi fa'amna bi barakatihim wa ahdina lahusna بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافات من الفتن رب فأنا ببركاتهم وأدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومحبات من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي إن حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي إن حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته